بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أخواني في الدين أعزكم الله kita masuk pada pembahasan berikutnya dari risalah ithaful khalaf. Hadisnya sampai pada hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raddu 'ala man ankara sunnah. Bantahan terhadap pihak yang mengingkari sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini umum, meliputi yang pertama al-hadis, bantahan terhadap pihak yang mengingkari hadis sebagai hujjah. Juga meliputi as-sunnah secara makna umum, sunnah dengan makna hadiyun Nabi SAW, bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni Islam secara kafah, mengingkari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun secara khusus lebih mendalam pada makna yang pertama, sunnah dengan makna hadis. Barakallahu fikum. Terkait dengan man angkar, pihak yang mengingkari, ini macam-macam. Ada dari kalangan kaum kufar, ada wadih, orang-orang kafir yang mengingkari as-sunnah, mengingkari al-hadith, bahkan mereka mengingkari al-Quranul Karim, bahkan mereka mengingkari Islam. Wahada wadih. Yang kedua, man angkara sunnah mimman yadda'il Islam, pihak yang mengingkari sunnah dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Barakallahu fikum. Kemudian Al-bawa'ith, pemicu. Al-asbab, sebab-sebab mereka mengingkari sunnah. Dan ragam bentuk pengingkarannya sangat banyak. Sangat banyak. Di antara mereka memang ada yang tidak percaya dengan sunnah. Mencukupkan diri dengan Al-Quranul Karim. Berhujjah hanya dengan Al-Quranul Karim. Berislam hanya dengan Al-Quranul Karim. Menolak sunnah, menolak hadis. Mereka disebut dengan Al-Quraniyun. Disebut dengan kelompok Quraniyun. Orang-orang Quran. Maknanya mereka hanya berhujjah dengan Quran. Berislam dengan Quran. Menolak as-sunnah. Ada lagi di antara mereka, barakallahu fikum, yang menolak sunnah yang khusus, hadis yang khusus. Di antara mereka ada yang menolak ahadithul ahad, menolak hadis-hadis ahad, hanya menerima yang mutawatir. Ada yang memperinci, ada yang memperinci. Kalau dalam perkara akidah, dalam prinsip-prinsip keimanan, menolak hadis ahad, hanya menggunakan hadis mutawatir. Dalam perkara fiqih, ahkam syar'iyah, mereka menerima ahad. Macam-macam. Di antara mereka pula, barakallahu fikum, ada yang mengingkari sunnah, menolak sunnah, dikarenakan madhab. Dalam rangka ta'assub madhabi, fanatisme madhab, al-intisar lil madhab ta'assuba, membela madhab dikarenakan ta'assub, mereka menolak hadis-hadis yang sahih bahkan yang berseberangan dengan madhab mereka. Di antara mereka pula ada yang menolak sunnah, mengingkari sunnah, menentang sunnah, yang berseberangan dengan pemahaman mereka, pemikiran-pemikiran mereka, prinsip-prinsip mereka yang menyimpang, yang bid'ah. Ini yang umum terjadi pada ashabul bid'ah wal ahwa, pada ahlul bid'ah. Dengan kelompoknya masing-masing, dengan pemikiran masing-masing, dengan pemahaman masing-masing, menolak hadis, menolak sunnah yang berseberangan dengan paham mereka, dengan kelompok mereka, ditolak meskipun itu sahih. Ini pada umumnya terjadi pada firqah Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, dan pecahan-pecahan mereka sekarang kayak Neo Mu'tazilah dari kalangan Hizbut Tahrir dan yang semacam itu. Juga dari kalangan kaum sufiyah, ya, kaum sufiyah yang menolak as-sunnah, menolak hadis yang sahih, dikarenakan berseberangan dengan tarekat-tarekat mereka. Juga kaum rafidah, syiar rafidah, yang menolak banyak hadis, banyak sunnah, dikarenakan berseberangan dengan akidah syiah mereka, akidah rafidnya mereka. Intinya mengingkari sunnah, menolak sunnah, dikarenakan berseberangan dengan afkar, pemikiran, al-afham, pemahaman mereka yang munharifah, yang menyimpang. Di zaman sekarang ini, ikhwan fillah azzakumullah, ada pula yang mengingkari sunnah, menolak sunnah, dikarenakan berseberangan dengan ahzab, dengan parpol-parpol mereka, dengan ormas-ormas mereka, ditolak. Meskipun itu hadis yang sahih. Meskipun itu hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Ini yang wadih, gamblang-gamblang dalam bentuk ingkar, pengingkaran juhud, penentangan, penolakan. Penolakan. Dan ini hukumnya wawe. Ada yang sampai tingkatan riddatun minal Islam, tingkatan kemurtadan dari Islam, atau yang sampai pada tingkat al-bid'ah wal ahwa, al-inhirafat wal dalalat. Pelakunya dikatakan sebagai munharif, orang yang menyimpang, orang yang dikatakan mubtadi'un mudhal, al-bid'ah yang sesat, dikarenakan pengingkarannya, penentangannya, penolakannya terhadap as-sunnah yang sahihah, hadis yang sahih, dikarenakan alasan di atas. Barakallahu fikum. Di antara bentuk ingkar sunnah ialah mukhalafatuha, menyelisihi sunnah, menyelisihi as-sunnah, diselisihi. Imma li syubhatin, dikarenakan syubhat yang ada pada dia, awli syahwatin, atau dikarenakan syahwat yang ada pada dia. Syubhat dikarenakan poin-poinnya sebelumnya, adanya pemahaman yang berbeda dengan sunnah, pemikiran yang berbeda dengan sunnah, sebuah syubhat yang bersarang dalam pikirannya berseberangan dengan sunnah, dia selisihi, tidak menentang, tidak menolak, tidak mengingkari dengan tegas, tahu ini sunnah Rasulullah SAW, tapi diselisihi, disyubhatin. Ini juga sama terkait dengan inhirafat atau dalalat. Wa imma lisyahwatin, menyelisihi sunnah dikarenakan syahwat, dikarenakan kemaksiatannya, tindakan dosa-dosanya, kefasikannya. Barakallahu fikum. Dikarenakan dominannya syahwat dia, tidak mampu menahan syahwat nafsunya. Dia tahu ini tuh haram. Dia tahu ayatnya, dia tahu hadis yang sahih. Terkalahkan oleh nafsunya, oleh syahwatnya, dia selisihi. Nah, dia amalkan. Ini tindakan kefasikan, tindakan dosa. Barakallahu fikum. Ada pula khanafitin azakumullah yang mukhalafatu sunnah ijtihadan. Dia menyelisihi sunnah, menyelisihi hadis, bukan karena pengingkaran, bukan karena penentangan, bukan karena syubhat, bukan karena syahwat, tapi dikarenakan ijtihadan. Dikarenakan ijtihad dia, wa akhta'a fihi, dan dia salah dalam ijtihadnya. Salah sehingga dia menyelisihi sebuah sunnah. Bukan kesengajaan, bukan pengingkaran, bukan penentangan, bukan hawa nafsu, bukan syubhat, bukan syahwat, tapi salah ijtihad. Ini yang terjadi di kalangan para ulama una dahulu sampai sekarang ini, ketika mereka memperbincangkan terkait dengan hadis, terkait dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakininya sebagai hadis yang dhaif, padahal dia sahih, dijumpai sekian banyak penguat-penguat dari jalur yang lain, isnad yang lain, ditemukan sama yang lainnya, ini sahih. Dia dhaifkan, tidak diamalkan. Dia mengerjakan sesuatu yang berseberangan dengan ini. Bukan pengingkaran, tapi ijtihadan. Salah ijtihad. Yang ini tidak berdosa. Dapat satu pahala dikarenakan ijtihadnya, namun tidak boleh diikuti kesalahan dia. Dimuliakan, dihormati orangnya selama dia ma'ruf, masyhur bisunnah, masyhur dengan keulamaannya di tengah-tengah ahlus sunnah. Dimuliakan, dihormati, enggak diingkari, enggak dikatakan sebagai orang yang menyimpang atau sesat, tetapi kesalahan ijtihadnya diingkari, enggak diikuti. Barakallahu fikum. Sehingga ada aqsamu anwa', maka dihukumi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Namun yang dibahas yang selain poin terakhir, yang ingkaru sunnah dengan berbagai macam asbab di atas. Kita baca hadisnya, barakallahu fikum. Al-hadithul hadi wa thalathun, hadith yang ke-31. Qala al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa Abdullah ibn Muhammad al-Nufayli qala haddathana Sufyan ibn Uyayna an Abi Nadr an Ubaidillah bin Abi Rafi' an Abihi, dari bapaknya Abu Rafi', an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la ulfiyanna, jangan sampai, sungguh-sungguh jangan sampai aku mendapati ahadakum, salah seorang di antara kalian, berarti dia muslim, muttaqian ala arikatih, dia bertelekan di atas arikahnya. Arikah dipan untuk lesehan, leye-leye, ada kasurnya, ada pantalnya, ada tirainya, itu namanya arikah. Terbayang ya, antum bayangkan gazebo gitu, ada bantal, ada kasur, ada tirainya, tempat orang bersandar, menggambarkan kemiskinan atau kelapangan hidup. Ya Allah, kelapangan hidup. Ini enggak sebutan sama orang kaya, enggak. Itu isyarat seringkalinya yang begini ini orang yang punya sesuatu, nampak kesombongannya. Jangan sampai, sungguh-sungguh jangan sampai saya mendapati salah seorang di antara kalian dalam keadaan dia bertelekan. Itika itu kayak orang begini, miring kanan atau miring ke arah kiri, itu itika. Di atas arikahnya, yatihil amur bin amri, datang kepada dia satu bimbingan dari bimbinganku, sunnah Rasul. Mimma amartu bihi, dari perkara yang aku perintahkan, au nahaitu anhu, atau yang aku larang daripadanya. Fayaqul, lalu dia mengatakan, la nadri, kami enggak tahu ini. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu, kami enggak kenal ini, kami enggak tahu apa bimbingan ini. Yang kami dapati dalam kitabullah kami ikuti. Artinya apa? Dengan congkaknya, dengan sombongnya, dia menolak sunnah, menolak hadisnya Rasulullah SAW dengan alasan sudah ada Al-Quran, ada kitabullah, yang kami dapati dalam Quran cukup kami ikuti, tidak butuh sunnah. Jangan sampai, kata beliau, itu pengingkaran. Beliau mengingkari orang-orang yang menolak sunnah, menolak hadis bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan alasan cukup dengan Al-Qur'anul Karim. Itu kesalahan. Ini dikatakan Qur'aniyun. Dan sudah ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam isyaratnya. Berarti akan muncul orang semacam ini. Entah itu orang atau kelompok, firqah, taifah, atau mungkin sebuah fikrah, pemikiran, pemahaman yang semacam ini. Beliau peringatkan, jangan sampai ada. Al-hadithu akhrajahu Ibnu Majah min tariqi Nasr ibn Ali al-Jahdami wal-Hakim fil Mustadrak wal-Khatif al-Kifayah min tariqi al-Humaydi wal-Khatif al-Kifayah min tariqi al-Shafi'i wal-Ajuri fi Syari'ah min tariqi Yahya bin Abdul Hamid al-Hammani Wahab bin Adam, lima khamsatuhum, lima-limanya, an Sufyan bin Uyainah tabihi mausula, lima-limanya dari bin Uyainah secara mausul bersambung sampai Rasulullah SAW. Al-hadithu ikhtulifa fi wasihi wa irsalih ibn Uyainah, ini hadith diikhtilafkan mausul ataukah mursal atas Ibnu Uyainah. Jadi lima orang tadi ditambah lagi dengan Imam Ahmad, Abdullah An-Nufaili, tujuh orang meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, mausul nyambung sampai Rasulullah SAW. Yang lainnya meriwayatkan mursal. Mursal, ada yang putus dari Ubaidullah langsung Rasulullah SAW. Tabi'in langsung Rasul, ada yang putus sanadnya. Diikhtilafan demikian. Warajahat Daraqutni fil ilal waslahu. Namun Daraqutni dalam bukunya Al-Ilal merojikan waslahu. Ini mausul hadisnya, bukan mursal. Waqala, dan belum mengatakan, as-sawabu qawlu man qal, yang benar ucapan rawi yang mengatakan, an Abi Nadhr an Ibn Abi Rafi' an Abihi marfu'an. Saya tidak ada masalah. Ya, yang meriwayatkan secara mursal itu enggak dipakai. Jadi hadis ini sahih, enggak ada masalah. Wa rajjaha aidan al-Hakim fil Mustadrak wa qala qad al-Hakim qad aqama Sufyan ibn Uyainah hadha al-isnad. Sufyan telah menegakkan isnad ini. Ditegakkan dengan baik. Wa sahihun ala sadri syaikhain wa lam yukhrijah. Wa kadzalika al-Likai rahimahullah fi syarah usul dikatakan di sunnah wal hadithu qala fihi al-wadi'i rahimahullah kata syekh Mubin bin Hadi rahimahullah hadha hadithun sahihun ala syarti syaikhaini. Ini hadith sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari Muslim, yakni rawi-rawinya rawi-rawi Bukhari Muslim tetapi hadisnya di luar Bukhari Muslim sehingga dikatakan sahih. Ini masih umum. Kita baca hadis yang kedua. Lebih menjelaskan lagi makna hadis yang pertama. Al-hadithu thani wa thalathun. Itu kurang alif lam itu. Al-thani wa thalathun. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Najdah. Qala haddathana Abu Amr ibn Kathib ibn Dinar. An Haris ibn Uthman an Abdurrahman bin Abi Auf an Al-Miqdam bin Ma'tikarib dari sahabat Miqdam bin Ma'tikarib semoga Allah meridainya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal annahu qal beliau bersabda ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Alkitab, Al-Quranul Karim, dan yang semisal itu bersama dengannya. Apa ini? As-Sunnah. Aku diberi Alkitab dan yang semisal itu bersamanya. As-Sunnah. Ini hadis nas sharih menunjukkan Al-Quran wahyu. Ada wadih. Yang kedua, As-Sunnah juga wahyu. Allah berikan kepada Rasulnya kita Muhammad SAW. Alkitab itu wahyu. As-Sunnah juga wahyu. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang tanya. Kalau Alkitab itu kan kalamullah. Wahyu. Sunnah itu kan ucapannya Rasul. Sabda Rasul kok dikatakan wahyu. Bagaimana ini? Al-jawab yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan itu minallah. Minallah. Apa ayatnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak bicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Satu. Ketika Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, mencatat semua yang dia dengarkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Diingkari sama kaum musyrikin. Diingkari. Kalau menurut semua dari dia, dia manusia biasa, kadang salah, kadang benar. Dilaporkan kepada beliau. Beliau mengatakan, "Uktub, tulis. Fa walladzi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa haqqan." Tulis, demi Allah, tidak yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Sehingga wahyu minallah. Rasul yang bersabda, tapi itu wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Hakun. Dipaham insyaAllah ya? Nah. Tayyib. Ala yushiku. Ketahuilah hampir-hampir terjadi, hampir-hampir ada. Rajulun sab'anu ala arikatihi. Seseorang yang kenyang. Sab'an yang kenyang. Di atas arikahnya. Menggambarkan sosok yang nyaman kehidupannya, yang melimpah dunianya, merasakan kenikmatan dunia, kenyang perutnya, bisa makan ini, makan itu, masya Allah, di atas arika, dipan-dipan yang ada tirainya. Hampir-hampir ada seseorang yang kenyang di atas arikahnya, yaqul, dia mengatakan, alaikum bihadal Quran, wajib atas kamu berpegang dengan Quran ini saja. Fama wajattum fihi min halalin fahilluh. Yang kamu dapati dalam Quran perkara halal, halalkan dia. Wama wajattum fihi min haramin faharrimuh. Yang kamu dapati dalam Quran haram, haramkan dia. Cukup Quran saja, kata orang tadi. Rasul mengatakan, ala, ketahuilah, la yahillu lakum lahmul himar al-ahli. Ini sabda Rasul. Artinya tindakan orang itu beliau tahdir, beliau peringatkan, beliau kejam. Hati-hati dari orang-orang semacam ini. Yang menyeru, yang mengajak hanya berislam dengan Quran saja. Keliru itu. Beliau mengatakan, aku dikasih Quran dan semisal itu bersamanya. Enggak semata-mata Quran. Ada Quran, ada sunnah dua. Hati-hati dari orang yang mengatakan semacam ini. Hanya Quran saja. Beliau berikan bimbingan terkait dengan sunnah. Ala ketahuilah, la yahillu lakum, tidak halal untuk kalian, lahmul himaril ahli, daging keledai peliharaan. Ini dalam sunnah. Quran tidak ada. Wala kullu dhina biminas sabu', juga tidak halal bagi kalian memakan semua yang punya apa ini? Hah? Cakar dari hewan buas. Hewan buas itu namanya cakar ya. Tangan itu apa? Hah? Cakar. Kalau yang di mulut taring. Yang ini taring ini kayaknya. Kalau hewan buas taringnya. Taring. Kalau yang begini pada burung, unggas, ya. Dan tidak halal bagi kamu memakan semua yang bertaring dari hewan yang buas. Ini enggak ada dalam ayat, dalam hadis adanya. Wala luqatatu mu'ahadin illa ay yastaghni 'anha sahibuha. Juga tidak halal bagi kamu barang temuan luqatah miliknya orang kafir mu'ahad. Orang kafir mu'ahad. Mu'ahad, kafir zimmi, itu mu'ahad. Orang kafir yang tinggal satu negara dari kaum muslimin. Termasuk mu'ahad, orang kafir tinggal di negaranya masing-masing, tapi ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Termasuk mu'ahad, orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin. Masuk negara Islam, muslimin dengan visa resmi, atau mendapatkan suaka politik khusus, ada mu'ahad. Lawannya apa? Harbi. Lawannya kafir harbi. Kafir yang perang dengan kaum muslimin. Ini yang mu'ahad. Tidak halal bagi kamu luqatahnya, barang temuan miliknya mu'ahad, illa ayyastaghni anha sahibuha. Kecuali kalau pemiliknya tidak butuh lagi. Wa man nazala biqaumin fa'alihi man yukruhu. Siapa saja yang singgah di suatu kaum sebagai tamu, musafir, datang jauh, kemalaman, enggak ada tempat tinggal, dia mertamu ke seseorang. Maka fa'akruhu, berikan qiranya. Al-qira, jamuan untuk tamu. Namanya qira dhaif atau qara al-dhaif, jamuan untuk tamu. Kasih jamuannya, jamu dia. Fa'illam yakruhu, bila mereka tidak memberikan kironya, jamuan untuk tamunya, falahu ayyu'kibahum bimithli qirahu, maka tamu tadi punya hak untuk meminta mereka, menyertakan mereka atau mengambil dari mereka semisal qiranya dia. Boleh nuntut, mana jamuan saya, begitu. Lafaz ini juga dipakai untuk mengambil qiranya tanpa seizin tuan rumah. Mertamu kok kawan di suguhan ini. Dia sudah nerima saya sebagai tamu, saya musafir jauh-jauh, nerima saya sebagai tamu, dimasukkan dalam rumah, di kamar, garing. Ini ngombinin di, cemilanin di, dia waktu dia makan malam, gak dikasih makan malam, dia punya hak untuk itu. Dia pergi ke dapur, ngambil minum yang dia perlukan, cemilan yang dia perlukan, makan yang diperlukan, selesai. Difahami? Ini sedikit saya talik, praktik yang terakhir ini, mohon aman dari fitnah. Orang-orang yang ditamui paham bimbingan ini. Jadi ketika antum mengambilnya, dia paham. Oh ya maaf, tadi gak sempat. Monggo diambil gitu. Tapi kalau di zaman sekarang yang gak paham ilmu ini, jangan. Antum dikira maling. Le iki wis dalu-dalu ketuk pintu. Tak persilakan mertamu, tak siap no kamar. Lah gerayangan, gentayangan yang buri. Ditangani kabeh, maling iki bahaya. Kalau belum tahu ilmunya mereka, jangan terapkan terlebih dahulu. Ini bedakannya antara dhaif dengan zair. Kalau di deket-deket main itu ziarah. Tapi kalau yang musafir jauh-jauh, enggak ada tempat tinggal, maka namanya dhaif. Dhaif itu punya hak hakul qara atau hakul qira. Dahulu demikian. Di zaman dahulu kala tidak ada, jarang ada hotel kala macam. Ketika dia safar panjang kemalaman dari tempat tinggal, maka dia mengetuk pintu penghuni desa yang dia singgahi. Boleh saya jadi tamu? Oh maaf pak, nggak bisa. Terus sampai nemu orang yang mau menerima dia sebagai tamu. Ketika mau mertamu dia, dia punya hakul qara. Intinya apa? Poin-poin tadi hanya ada dalam sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kamu hanya semata-mata Quran saja, ingkar sunnah, ini tidak akan kamu amalkan. Maka Rasul mengatakan, aku dikasih dua Al-Quranul Karim, dan semisal itu bersama dengan Quran, yaitu sunnah. Maka yang disebutkan dalam Quran, iya. Dalam sunnah juga iya. Contohnya, nih poin-poin ini, semua adalah bimbingan-bimbingan sunnah. Hati-hati dari orang-orang yang hanya mencukupkan dengan Quran saja, namanya Quraniyun. Barakallahu fikum. Hadza isnadun sahihun rijaluhu thiqat wa Abu Amr ibn Katsir wa Utsman ibn Sa'id ibn Katsir ibn Tinal Qurashi mawlahum al-Himsi thiqatun 'abid wal hadithu sahhal al-Albani rahimahullah fi sahih Abi Dawud wal hadithu akhrajahu Ahmad wal Ajuri fi Syari'ah والمرز في السنة والخطيب في الكفاية وغيرهم من طرق dari banyak jalur عن عبد الرحمن بن أبي عوف به وصححه الشوكاني في إرشاد الفقهاء. Ini sahih, barakallahu fikum, wa hadha wadih. Maka ringkasnya adalah dalam berislam harus kembali kepada Quran dan sunnah. Yang kita ambil bimbingan Quran dan sunnah. Harus mengimani Quran, mengimani sunnah. Harus dua. Barang siapa yang cukup dengan Quran menolak sunnah, maka dia dibantah dengan hadis ini. Dikatakan sebagai Quraniyun dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lain yang diutarakan di awal tadi. Barakallahu fikum. Jika ini hadis menegaskan as-sunnatul hujjah. Sunnah Rasul, hadis yang sahih itu hujjah. Dengan tanpa membedakan apakah dia mutawatir atau dia ahad, hujjah. Dengan tanpa membedakan topik dalam perkara akidah atau perkara ahkam syariah, hujjah. Selama dia sahih, hujjah, dalil. Barakallahu fikum, wa hadha wadih. Fihi masail, padanya ada beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama, Al-Qur'anu wahyun minallah. Ada wabah. Al-Quran adalah wahyu minallah. Bahkan dikatakan kalamullah. ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah, bukan makhluk. Yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Ini kesepakatan semua ulama al-sunnah. Al-thaniyat yang kedua, wa mithluhu ma'ahu huwa sunnah. Yang dimaukan dalam hadis wa mithluhu ma'ah, dan semisal itu bersamanya adalah sunnah. Wahiyya kadhalika wahyun minallahi ta'ala. As-sunnah juga demikian, wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Yani isinya, muatannya, substansinya. Terkait dengan kalamnya, kalamnya Rasul. Ya, kalamnya, kalamnya Rasul. Tapi isinya adalah wahyu minallah. Allah Jalla wa'ala yang berikan wahyu kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-thalitha yang ketiga, ar-raddu 'ala al-Qur'aniyyin. Bantahan terhadap kelompok Qur'aniyyin. Itu dulu di kalangan para salaf disebutkan Qur'aniyah, Qur'aniyun, yang hanya Qur'an saja. Ya, dikatakan anti sunnah. Kalau di zaman kita namanya kelompok ingkaru sunnah. Dikenal dengan kelompok ingkaru sunnah. Dikatakan lebih luas pengingkarannya dan ragam pengingkarannya. Dikatakan kelompok ingkaru sunnah. Barakallahu'alaikum. Wa'alaikum insyaAllah ya. Dengan berbagai macam bentuk pengingkaran. Ar-rabi'atu yang keempat, ar-raddu 'ala man ankara sunnah. Ini juga bantahan kepada pihak yang mengingkari sunnah. Dengan nas hadis ini, bahkan Rasul mentahdzir mereka, memberi peringatan kaum muslimin dari bahaya mereka. Barakallahu fikum. Dan disebutkan tadi isyarat orang-orang yang ingkar sunnah itu pada umumnya orang-orang yang berkelimang dunia, yang punya sesuatu yang dia banggakan, sehingga dengan congkaknya, dengan sombongnya, dengan angkuhnya dia menolak sunnah. Bukan berarti wah yang miskin-miskin aman nih. Ya enggak. Kada demikian, yang dibahaskan terkait dengan pemahamannya. Terkait dengan orangnya mungkin kaya, mungkin miskin, bebas. Tapi ini isyarat gitu loh, isyarat. Hati-hati. Biasanya yang punya sesuatu demikian. Entah dia punya pengikut banyak, punya masa banyak, dia punya partai besar, dia punya orang besar dan segala macamnya, sudah di atas angin, ada macam-macam yang dia miliki. Nah, ketika muncul bimbingan sunnah yang berseberangan dengan dia, seringkalinya tolak. Kalau dia terima, berseberangan dengan dirinya, dia bayangkan menjatuhkan keadaan dirinya, membuat hilang semua yang dia rasakan selama ini, dikarenakan berpegang dengan sunnah. Hati-hati. Al-Khamisatu yang kelima, bayanu suwari ingkari sunnah. Penjelasan tentang bentuk-bentuk mengingkari sunnah. Diterangkan tadi di bagian mukaddimah, macam-macamnya. Orangnya macam-macam. Penyebabnya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Jadi baca atas ya. Barakallahu fikum. As-sadisatu yang keenam, hujjiyatus sunnati fi jami' umuriddin. Hujjahnya sunnah. Sunnah adalah hujjah dalam semua perkara-perkara agama. Ini prinsipnya harus sunnah. Dalam perkara akidah, perkara prinsip keimanan, perkara manhajiyah, perkara ibadah, perkara ahkam syariah, perkara adab wal akhlak, itu hujjah. Dalam semua perkara agama itu hujjah. Dengan ketentuan sahih. Isnadnya sahih dan pahami dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Ini manhajnya harus menjadi jamaah. Barakallahu fikum. Sunnah hujjah dalam semua perkara agama. Bantahan kepada pihak-pihak yang mengklasifikasi tadi. Mutawatir, terima, ahad, tolak. Ahad dalam perkara akidah, tolak. Ahad dalam perkara fikih, terima. Ini semuanya adalah pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fikum. Syekh Al-Albani rahimahullah punya kitab khusus tentang masalah ini. Dia mengatakan, punya kitab judulnya kalau masalah ikhwan, Ahadithul Ahad Hujjatun binafsiha. Hadis Ahad itu hujjah dengan sendirinya, dalam perkara akidah atau dalam perkara yang lain. Risalah khusus belum membantah Neo Mu'tazila dari Hizb Tahrir dan semisal mereka yang menolak hadis Ahad dalam perkara akidah. Barakallahu fikum. As-sabi'atu yang ketujuh, bayanu ahkamin fis sunnah. Penjelasan beberapa hukum-hukum dalam sunnah lam tarid fil Quran, yang tidak ada dalam Al-Quran. Dan adalah tidak boleh makan daging himar, keledai peliharaan, tidak boleh makan hewan-hewan buas yang bertaring, tidak boleh memiliki luqatahnya mu'ahad kecuali orangnya enggak butuh lagi. Kewajiban untuk menjamu tamu yang datang kepada mereka menunaikan qara adh-dhaif. Hakala. Ini contoh. Dan cukup banyak barakallahu fikum dalam sunnah ahkam yang tidak ada dalam Quran. Ada yang ada hukumnya, tapi penjabarannya, data rinciannya, tidak ada. Adanya di mana? Dalam as-sunnah. Ada bab sholat. Perintah sholat. Aqimus sholat, wa'adu zakat. Sholat. Tapi rinciannya tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Dijabarkan dalam as-sunnah. Difahami insyaAllah ya. Sehingga kata para ulama, as-sunnatu qadhiyatun al-Quran. Sunnah itu yang memutuskan Quran, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Tapi sunnah yang sebagai qadhi yang memutuskan Al-Quranul Karim. Sebab dalam Al-Quranul Karim banyak yang masih umum, yang masih mutlak, yang masih mujmal, yang belum dirinci. Semuanya di mana penjelasannya? Dalam as-sunnah. Sehingga justru yang terpenting sunnahnya ini. Maka dibikin poin yang berikutnya, as-samina yang ke-8, alaqatu sunnati bil Quran, keterkaitan sunnah dengan Al-Quran. Ini dibahas dalam usul fiqh ya kan, dan juga dibahas oleh para ulama dalam usul sunnah. Apa ilaqahnya? Yang pertama, as-sunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu yang menafsirkan Quran. Tayyib barakallahu fikum. Diulangi lagi. Keterkaitan sunnah dengan Quran itu cukup banyak. Yang pertama adalah as-sunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quranul Karim. Ini dibahas juga dalam usul tafsir. Tafsir yang masyhur di kalangan salafun salih disebut dengan tafsir bil ma'thur. Ini tafsir yang sahih. Itu menafsirkan Quran dengan Quran yang lain. Ayat dijabarkan dengan ayat yang lain. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Dalam Quran dijabarkan dalam sunnah yang sahiha. Al-Quran ditafsirkan dengan aqaul sahabah, keterangannya para sahabah. Al-Quran ditafsirkan dengan aqaul tabi'in, dengan keterangan para tabi'in. Dan yang kelima, Al-Quran ditafsirkan dengan lughatul Arabiyah, dengan bahasa Arab. Itu tafsir, kaidah tafsir yang benar, yang sahih, disebut dengan tafsir bil ma'thur. Barakallahu fikum. Dan itu yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Yang pertama, sunnah menafsirkan Quran. Ketika Anda kepingin tafsir ayat, sebuah ayat ingin kamu tafsirkan, maka pemahaman yang benar, tafsir yang benar, Anda perhatikan ayat ini dengan ayat yang lain. Ayat ini ditafsirkan dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW atau dengan sunnah-sunnah beliau SAW. Lihat akalnya para sahabat, tengok bagaimana akalnya para tabi'in. Dalam tafsirnya para ulama yang bil ma'thur akan dibawakan semua tadi ikhwan. Ya, ayatnya, hadisnya, hakata, sehingga membuahkan tafsir yang sahih. Yang pertama, yang kedua, ilaqah yang kedua adalah as-sunnatu tukhassisu umumatil Quran. As-sunnah itu mentakhsis, mengkhususkan lafaz-lafaz yang umum dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, yang umum-umum dikhususkan dalam as-sunnah. Kaidahnya ketika Anda mendapati sebuah ayat lafaznya umum, maka hukum asalnya dimaknakan secara umum. kecuali ketika ada hadis sahih yang mengkhususkan maknanya. Ayat ini demikian, tetapi dikhususkan dalam hadis demikian. Namanya takhsisul 'am. Yang ketiga ialah as-sunnatu tuqayyidu ma atlaqahu al-Qur'an. As-sunnah mengkait, membawakan kait-kait ketentuan-ketentuan yang disebutkan secara mutlak dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ayatnya mutlaqah. Secara mutlak penyebutannya. Dalam hadis dibawakan quyuduhu, kait-kaitnya. Ayatnya demikian, ada kaitnya, ketentuan-ketentuannya. Satu, ini, dua, ini, tiga, ini. Dibawakan sunnahnya barakallahu fikum. Namanya taqyidul mutlak. Yang keempat. Ialah as-sunnatu tubayyinu ma ajmalahu al-Qur'an. Namanya bayanul mujmal. Al-Qur'anul Karim menjabarkan, merinci apa yang disebutkan secara mujmal dalam Al-Qur'anul Karim. Yang mujmal dirinci, dijabarkan dalam as-sunnah. Barakallahu fikum. Dan yang kelima adalah yang dibawakan pada poin ketujuh, masalah yang ketujuh. Dalam as-sunnah ada hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Jadi lebih rinci lagi. Di samping yang tadi dalam hadis dicontohkan juga terkait dengan masalah larangan menikahi, melarangan berpoligami antara ponakan dengan bibi, mengumpulkan dua wanita, yang ini ponakan, yang ini bibi. Nah, nikah pertama sama bibinya, terus ta'adud sama ponakannya, adalah yajuz. Atau menikahi ponakannya dulu, terus bibinya dinikahi, ta'adud, adalah yajuz. Yang dalam Al-Quran, nas Quran mengatakan wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Di antara yang diharamkan dalam bab pernikahan, engkau mengumpulkan dua saudari kecuali yang telah lampau. Ini ayat. Kalau ayat, tidak boleh menikahi dua saudari, kakak adik, PKB. Tidak boleh dengan ayat. Tapi terkait dengan apakah boleh mengumpulkan antara imra'atun dan ammatuha, khalatuha, perempuan dinikah lagi dengan amehnya, dengan kholehnya, enggak ada ayatnya. Tapi ada dalam hadis di dalam Sahih Muslim, Rasul melarang seseorang mengumpulkan antara wanita dengan amehnya atau dengan kholehnya. Ini enggak ada dalam ayat. Sehingga sunnah menjelaskan lebih banyak lagi ahkam yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga fungsi sunnah lebih vital. Sunnah lebih wajib dipegangi. Tanpa sunnah Quran tidak cukup. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan tadi katakan para salaf seperti ucapannya Makhul Asy-Syami rahimahullah mengatakan as-sunnatu qadhiyatun al-sunnah. Yang namanya afan. As-sunnatu qadha al-Qur'an. As-sunnah itu sebagai qadhi yang memutuskan Al-Qur'anul Karim. Sehingga tidak cukup berislam dengan Quran saja. Dia pasti akan menyimpang. Dia akan sesat. Harus Quran dan sunnah. Hakata. Dan dibahas di awal pembahasan kitab ini dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang mengingkari sunnah, menolak sunnah, maka sama dengan dia menolak bimbingan Islam. Hati-hati. Itu diingkari akan runtuh semua yang ada. Karena sunnah sebagai intinya barakallahu fikum. Makanya ingkar sunnah ada yang kufur, ingkar sunnah ada yang penyimpangan, bid'ah dalalah, ingkar sunnah ada yang fiskun wa maksiatun. Dengan katanya masing-masing, barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Wabah insyaallah ya. Sedikit tadbir ikhwan fillah na'azakumullah. Di antara ciri-ciri sahibu hawa ialah mereka fokus pada pengkajian Quran, ya, karena Al-Quran bisa mereka tarik sana kemari sesuai dengan apa yang diinginkan. Jarang dari mereka pengkajian hadis. Barakallahu fikum. Al-Sunnah wal Jamaah ada pengkajian tafsir Quran, dan ciri khasnya pasti disertakan tafsir ayat dengan ayat yang lain, dengan hadis, dengan aqwal salaf, dengan aqwalnya sahabah, aqwalnya tabi'in. Bukan menggunakan ra'yu semata. Hati-hati dengan majlis tafsir Al-Quran. Barakallahu fikum. Apa singkatannya? Apa singkatannya? Hah? Nah, terbukti hanya menggunakan akal semata, mereka tafsirkan Quran dengan seringkali dengan ra'yunya semata, enggak menggunakan tariqatu tafsirnya para salaf. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa sampaikan? Waduh, anak bukan mantannya ya. Baik. Mereka membaca ayat. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama dengan orang yang ruku. Salat. Nah, enggak sebagaimana mereka itu. Salat itu kalau kamu baca secara maknanya, secara bahasa, adalah doa. Doa. Ngapain kayak mereka tuh dungkal bungkel blungkel blungkel tuh ngapain? Doa, cukup Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, qad shallait, kamu sudah salat. Nah, itu disuruh rukuk bersama dengan rukuk itu maknanya berjamaah. Doa, rame-rame, kumpul, doa, sholat. Begitu. Yang pernah kita tahu, pernah rame itu, Evan, sehingga saya pernah rame itu, tahun 90-an, di Yogyakarta. Karena tahu itu saya di Yogyakarta, itu pernah heboh itu. Ya, di kalangan para orang-orang kuliahan, aneh gitu, tidak ada yang namanya sholat sebagaimana yang lainnya. Ada yang sempat kena gitu, ya gitu, dia jadi seperti itu. Doa, cukup dengan doa. Difahami? Ada huwa. Itu bahaya mereka. Itu kalau diteruskan dan betul komitmen semata dengan Quran, bisa murtad dari Islam ya kan. Mengerikan itu, nggak bakal haji, nggak bakal sholat, nggak bakal zakat, nggak bakal puasa. Apa sih puasa itu? Imsak, menahan diri. Cukup antum tahan diri dari hawa nafsu, puasa. Ngapain nggak makan subuh sampai maghrib itu? Haji itu bermaksud, ya, hajjul bait bermaksud ke rumah, baitun itu rumah. Ya, niat ke rumah itu haji. Ada apa jauh-jauh mahal-mahal kesana itu, mengerikan ya. Terus begitu, ujungnya apa? Mereka menggunakan ra'yunya Quran sebagai rekayasa saja, kamuflase, tapi ini adalah ra'yunya dia, mengerikan. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Yang sempat kita tahu dulu. Nah, kalau sekarang ini sudah enggak kedengaran namanya Quraniyun. Yang lebih banyak muncul itu ingkar sunnahnya. Ya, menolak hadis, menolak sunnah dikarenakan urusan madhab, urusan parpol, ormas, kelompok, pemahaman dan segala macam, itu yang paling banyak. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, apalagi yang anti sunnah wis. Wah, iki wis. Ini pemahaman aneh ini. Dikit-dikit sunnah rasul, dikit-dikit sunnah rasul, dikit-dikit sunnah rasul. Nah, di zaman sekarang ini dikit sunnah rasul repot, masuk unta terus. Itu biasa kedengaran di antara mereka. Waduh, wah iki usate dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah, repot iki. Akhirnya muncul di tengah-tengah muslimin. Mereka dikatakan sebagai anti sunnah, popi terhadap sunnah. Itu dimasukkan dalam poin dari ingkar sunnah. Terkait bagaimana, sejauh mana dia mengingkarinya. Ima riddah, ima dolalah, ima iskun wa isyan. Mengerikan ya. Gitu ya. Iya. Waspadai itu semua. Sabun? Lain? Sabun? Anak sengaja enggak perpanjang supaya fokus pada inti pembahasan. Gimana Pak? Gimana Pak? Nah itu, dia punya hak untuk menolak, punya hak untuk menerima. Ngoten Pak. Ini kan tamu jauh. Kadang itu bukan orang yang dia kenal. Dulu ya, sekarang ini banyak hotel, banyak apa namanya tempat penginapan-penginapan itu jarang kayak gini. Di zaman ini jarang temui. Dahulu tidak ada kayak gitu. Kalau dia misalkan safar menggunakan kadang jalan kaki, kadang naik apanya gitu. Kemalam jauh kadang jalan kaki. Ketika dia sudah bermalam di tempat tinggalnya dia, dia punya hak untuk ketuk pintu. Yang diketuk juga punya hak untuk menolak. Gitu loh Pak. Ketika dia sampai ketuk pintu, mempersilakan masuk. Jadi dia menerima tamu dan tahu kewajiban dia sebagai tuan rumah. Begitu. Maksudnya gimana Pak? Iya. Ya jangan terima tamu. Lo kok lo? Iya, artinya dia punya hak untuk menolak. Tok-tok. Betul. Ya iya, artinya batas sebatas kemampuan dia. Betul. Cuman buat diberi suguhan yang dia mampu. Makanya dia bisa, dia punya hak untuk menolak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa saya bertamu di rumah ini? Oh mohon maaf, belum bisa. Silakan tempat yang lain. Itu kan masuk perkampungan, pedesaan. Desa. Banyak orang, banyak rumah. Ketok semua. Oh maaf, belum bisa. Oh enggak bisa. Karena tahu kewajiban. Ya, nampo, berarti harus gini. Gitu loh. Nolak sampai oh silakan. Monggo. Dari mana ini? Oh silakan. Sehingga di zaman dahulu kala, orang itu kalau betul-betul karim, orang yang mengloman, dermawan, mulia, itu betul-betul asli, enggak ada rekayasa. Betul-betul dia orang yang mulia, enggak kenal wong ado, sapa iki ditampa. Dari mana Pak? Ya. Muslim. Anu iya nih Pak. Kok sudah kemalaman begini, enggak ada penginapan, saya masih harus jauh lagi apa namanya menuju ke negara sana itu. Oh, silakan. Itu ma'ruf di kalangan bahasa Arab, al-karam itu luar biasa. Di zaman itu sebuah kemuliaan. Tenanan asli mulia, asli dermawan. Nompo jadi tamu orang yang gak dikenal. Begitu dia punya kemampuan, oh disuguhi yang zen-zen. Nah, silakan. Siapkan kamarnya begitu, siap, misalkan dia butuh apa, siapkan mandinya musim dingin, dikasih air hangatnya, dikasih baju tebelnya segala macam. Oh, zen gitu. Ya silakan. Saya mandi. Ayo, anu ke ruangan sebelah gitu. Masya Allah, dijamu. Yang kaya dan yang karam, wah, lebah, tidak sembarangan ini, sembelih kecempe. Yang kaya sembelih ke unta, makan dia, enak makannya, masya Allah, bincang-bincang, gimana, dari mana pak, gini, Gitu Pak, semampunya. Itu namanya qara ad-dhaif. Terus mengatakan ad-dhiyafah salatul ayyam. Mertamu itu 3 hari. Hari pertama kasih jaizahnya, kasih istimewa. Selebihnya silakan. Selesai hari ketiga, Anda bisa mempersilakan dia pergi dari rumah Anda atau boleh Anda persilakan sekuatnya Anda di rumahnya Anda. Itu sedekah. Oh iya, berapa lama Pak? 3 hari aja. Oke, silakan silakan. Gitu. 3 hari. Selebihnya, atau misalkan dia nggak ngomong, mertamu gitu, masih ada banyak kerjaan gitu, masih pulang lagi. Mohon maaf Pak ya, ada 3 hari. Silakan Bapak ke tempat yang lain atau mertamu dengan yang lain di rumah saya 3 hari saja. Gitu. Kan 3 hari, selebihnya kan sunnah. Loh, enggak masalah. Makanya ada kata tadi, yang nompo tamu harus tahu ilmunya. Enggak sembarangan. Loh, kalau sekarang ini susah dikatakan baik. Loh, sekarang itu lebih gampang. Di apa? Yang tetap juga enggak bakal ngerepoti yang lainnya kalau tahu dia banyak penginapan segala macam. Waduh, oh iya. Jadi di antara penyimpangan kelompok Mu'tazilah itu orang yang mengandalkan akal saja. Kalau neo Mu'tazilah di zaman sekarang itu Hizbut Tahrir. Mereka itu mengklasifikasi hadis, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Tapi tidak jelas bagaimana dhabitnya. Mereka mengatakan kalau mutawatir itu bisa dipakai untuk hujjah atau mengkara akidah atau ahkam. Tapi kalau ahad itu akidah tidak bisa dengan menggunakan ahad. Jadi mungkin. Sehingga dalam perkara akidah tidak boleh menggunakan hadis ahad. Itu mereka. Di kalangan para ulama kita ada mutawatir, ada ahad. Tapi bukan dalam rangka untuk seperti mereka. Gitu loh. Mereka sengaja mengklasifikasi untuk menolak perkara akidah. Banyak adab kubur, tolak nikmat kubur, tolak terkait dengan berbagai macam perkara-perkara prinsip akidah. Mereka tolak semua. Kenapa? Aha. Tidak percaya dengan telaganya Rasul. Tolak semuanya itu. Kenapa? Ahad. Mereka mempermainkan istilah untuk itu. Nah, yang tampil para ulama ahli hadis menjelaskan, inilah mutawatir itu, inilah ahad itu. Yang namanya mutawatir itu belum tentu dengan jumlah banyak. Kadang mutawatir dikarenakan rawinya, masya Allah imam-imam semua, sehingga ahli hadis merasa yakin ini mutawatir qat'i, pasti Rasul yang mengatakan demikian. Nah, itu pembahasan panjang terkait dengan ilmu hadis. Barakallahu. Nah, dibuktikan lagi yang kamu ingkari, masalah telaganya Rasul kamu ingkari, dibuktikan hadisnya. Dibawa sepanjang oleh para ulama, dikumpulkan hadis tentang telaganya Rasul. Ternyata jumlahnya banyak, puluhan hadis. Ini jadi terbuka mutawatir. Kok kamu ingkari? Nah, gitu loh Pak. Difahami ya? Nah, ini pembahasan akidah. Barakallahu cukup panjang membahasnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang sebelah kiri, ini kayaknya apa belum? Monggo. Qadiyatun al-Qur'an. Apakah ingkar sunnah bisa keluar dari Quran? Oh iya betul. Tadi yang saya katakan tadi, ada yang orang kafir yang mengingkari, ada yang muslim. Ini macam-macam. Ada ingkar sunnah sampai pada tingkat murtad dari Islam. Tergantung kadar pengingkarannya. Ada yang penyimpangan dhalalah, ada yang kefasikan li syahwatin tadi itu. Termasuk yang murtad dari Islam nolak semuanya. Mengingkari sunnah bil kulliyah secara total, tidak ada sunnah. Dan dia yakini, dia terapkan dalam keagamaan dia, murtad dari Islam ya. Enggak bakal sholat, enggak bakal zakat, enggak bakal puasa, enggak bakal haji, enggak bakal gini-gini, enggak bakal macam-macam. Itu semuanya enggak ada dalam Al-Qur'an penjabarannya. Bisa. Ada yang semata-mata penyimpangan dhalalah tadi, karena asabiyah, fanatisme kelompok, golongan dan segala macam. Ada yang perkaranya kefasikan, kemaksiatan. Terhadap mukhalafah di syahwatin gitu loh. Itu betul ingkar, tapi ingkar dalam bentuk mukhalafah. Ya, ada ingkar dalam bentuk juhud, penentangan, takdzib, pendustaan. Ada ingkar dalam bentuk mukhalafah. Mukhalafah li syubhatin, karena syubhat itu penyimpangan bid'ah. Ada yang li syahwatin, itu merupakan kefasikan dan kemaksiatan. Mata lagi. Sehingga macam-macam. Jadi, iya, dalam bentuk juhud, menentang, takdzib, mendustakan. Maksudnya antum apa hukumnya menentang satu hadis gitu maksudnya? Kenapa? Apa jadi murtad? Yang ini penyimpangan setahu saya. Nah, dia menolak satu hadis. Setahu saya penyimpangan, dhalalah. Beda dengan yang menolak sebuah ayat, beda. Setahu saya itu dhalalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkara yang berat, perkara besar, bukan perkara kecil. Perkaranya berat. Barakallahu fiik. Ibun, sebelah sini. Tafadhal. Loh kok jadi malah aku sih malah jadi lawannya. Ya itu bantahnya itu kepada mereka. Nah ya Pak Antum ini, ada yang begini. Ngono. Mata kok ngaku, aku malah bingung. Aku bukan Quraniyun ya. Alhamdulillah aku harus sudah wal jamaah. Gitu. Itu mungkin sebagai sebab pemaparan. Konsekuensi-konsekuensi Quraniyun. Ada yang mengatakan begini. Nah gimana begini. Gitu. Dan kalau mau dibantah panjang bantahannya. Ada sebuah buku sih, buku tentang Quraniyun. Cuma sayang penulisnya sudah dan sudah wafat sekarang. Itu dulu tahun itu di zaman-zaman 90-an kita masih di Yogyakarta itu ada buku ini, Al-Quraniyun. Seingat saya tuh yang nulis itu Ali Al-Halabi. Seingat. Atau yang linknya dia gitu. Dulu zaman-zaman itu, wow, bacaan kita itu, segala macam. Karena sudah kayak gini orangnya dan telah wafat. Seakan-akan, kemana bukunya gak kelihatan. Ada di maktabah, cuman nyelip kemana gitu. Kalau di rumah saya itu macam-macam. Ada kitab saya era 90-an, itu banyak fotokopi kabeh. Itu era 90-an, ada beberapa yang asli-asli, tapi enggak banyak. Nah, itu yang banyak kayak gitu, bukunya mereka yang sekarang sudah mulai yang sudah menyimpang. Bukunya Ali Hasan, Samuel Hilali, Mas Hasan Salman, yang linknya mereka-mereka itu. Zaman itu kan lagi viral itu. Itu makarannya kita ketika itu. Ada di perpustakaan, fotokopian kabeh numpuk sapa nakeh. Kita sopo, akhir insya Allah ada buku-buku ketika diaman itu banyak yang asli. Ada buku-buku yang pasca dari Yaman sampai sekarang masih beli. Sampai sekarang masih ngumpulkan itu masih ya, kira nggak masih. Tuku kitab tuh masih ya, jangan tuku beras tok aye. Kalau ibu jubul lah, dop. Kadang gitu. Apa itu? Kitab. Tunggu kitab mana? Iya. Kitab itu isi pertama, itu isi pertama, isi kedua. Agar. Gitu ya. Ada bukunya tentang bantahan khusus kepada Quraniyun, terus Aqlaniyun, ada semuanya ya. Tadi tadi penulisnya kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yes? Cekap? Duh, waduh kok rek, masyaallah. Ya apa, Pak? Dipastikan dulu ini agamanya apa saiki. Salat gak, poso gak. Lho, bakal-bakal ngaku tok, ngaku wae tunggale. Nah, ini nyata gak sama sekali 5 waktu. Gak sama sekali. Puasa gak sama sekali. Masya Allah. Wassalam. Wassalam sudah ini. Ya, waiyakum. Ya, waiyakum. Nah, sudah enggak lagi salat, enggak puasa, enggak semuanya, enggak ngapa-ngapa. Aku benar apa deh? Nah, itu ayat insyaallah. Nah, tapi penting didakwahi, dikasih masukan, diingatkan, "Hei Pak, salat Pak gini." Kan kelihatan. Kalau jangan disampai jahada biha menentang kewajiban salat selesai. Kalau dia masih jarne ya wajib mas, suatu mas, aras-arasan, itu tidak wai, tidak wai sampai ketahuan menentang atau karena kemalasan. Barakallahu, mengerikan barakallahu. Gitu ya? Ojo ada tu ngomong malah pembahasan ini ingkar sunnah. Oh iya. Ya tergantung. Iya sih. Orangnya kalau dia mukhalafah su ijtihad, dan orangnya masyhur dengan ilmu, dengan ilmu. Secara realnya ini orang secara prinsipnya termasuk bisunnah, ada termasuk bisunnah, mengamalkan sunnah, ma'ruf gitu loh. Nah, dalam beberapa masalah ilmiah dia tergelincir. Duh, kok pendapatnya ini yo? Gitu. Maksudnya kan begini gitu loh. Ternyata tersamarkan atas dia hadis yang sahih tadi. Dia punya pendapat yang bertabrakan dengan hadis yang sahih. Mungkin dia berpendapat itu dhaif. Atau mungkin mansukh. Atau mungkin macam-macam gitu. Itu biasanya pada para ulama. Yang ini enggak dikatakan berdosa. Dia dapat pahala dengan satu pahala, dengan ijtihadnya. Tapi seringkalinya ketika diingatkan ada munaqasyah hadiah, dialog yang dingin yang ilmiah dengan beliaunya. Tahu, dia kan rujuk. Berarti ilmiah dia keliru. Oh iya, tarojak rujuk daripadanya. Ini perkaranya beda lagi yang seperti ini. Kalau tingkatannya ustadz ini durung mustahid ya, akhi. Belum. Kok ustadz ini aneh ya? Kok pendapatnya ngono ya? Ini kan ada hadis yang begini. Tanyakan aja. Mungkin beliau belum baca hadis itu, ilmunya enggak seberapa. Ustadz, antum pernah mengatakan begini-begini Ustaz. Bukankah ada hadis demikian yang berbeda dengan itu? Kalau seorang yang memang muwafaq diberi taufik dan memang kepingin al-haq. Oh iya. Coba sih, mana hadisnya? Dan gitu. Oh gini, oh iya. Sahih. Coba lihat bagaimana caranya. Oh iya. Afan, saya keliru. Dia kan rujuk dengan gampangnya gitu. Difahami kan? Nah, ketika di saat dia berseberangan dengan sunnah tadi itu nggak dihukumi. Karena kadar ilmunya segitu. Terbukti dia akan segera rujuk ketika salah. Ditunjukkan gini-gini. Sopo kon. Wah, repot ini berarti. Ini siapa? saya full zat. Antum tahu apa masalah ini? Ya, enggak tahu sih. Cuman saya kok membaca aja. Saya khawatir beda pemahaman. Gimana Ustaz? Oh, macam-macam mungkin karena malu, karena gengsi, segala macam. Kok yang nasihati dia siapa gitu. Dia hanya tolak. Itu bahaya. Jangan mengatakan, akhto'afil istihad. Enggak, takoyar. Ada perubahan pada dirinya, bahaya itu. Kelihatan dari kaji. Maksudnya gini? Pun, cekap. Ini paling lama nih, sampai jam 4 ini. Cukup insyaAllah ya. Cukup. Naktafillahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.